Bermimpi bersina mumu bernafsu birahi jantar mula jiwa kerdil tanpa nyali. Inilah dia insan yang sesat dalam maksiat, malu bertanya, sesat di jalan. Itulah fitua para orang tua, sadar bersalah, harapan bangsa. Usahlah jadi anak gaul yang sesat, jadilah anak remaja yang berguna, para orang tua tentu bahagia. Wahai remaja, harapan bangsa, usahlah jadi anak gaul yang sesat, jadilah anak remaja yang berguna, para orang tua tentu bahagia. Malu bertanya, sesat di jalan. Itulah fitua para orang tua, sadar bersalah, cepatlah bertobat agar mulia di sisi Allah. Harapan bangsa, usahlah jadi anak gaul yang sesat, jadilah anak remaja yang berguna, para orang tua tentu bahagia.